Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad al-Abdul Latif rahimahullahu ta'ala fi dhawabitil jarh wa ta'dil. Baik, masih dalam fasal yang pertama berkenaan dengan pada babus salis berkenaan dengan ma'ani ba'dhi ibarat al-jarhi wa ta'dil, dan terakhir sudah selesai semua ibarat al-jarhi wa ta'dil yang berupa alfaz, yang berupa alfaz. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, tsanian al-harakat, bentuk-bentuk jarh wa ta'dil berupa harakat, di mana si imam tidak la yatakallam, ya, la, tidak berbicara, tidak berkomentar apa-apa, dia hanya berisyarat dengan jarinya ataukah dengan tubuhnya atau dengan kepalanya, ya, dan semacamnya. Qala rahimahullah, amida ba'dhu al-a'immati ila at-ta'biri ahyana bi harakatin tam tumbi'u an ahkamihim ala ba'dhi ruwat. Sebagian a'immah ada yang sengaja mentakbir, ya, ahyanan, ya, sesekali. Nah, sesekali memberikan sengaja mentakbir jarh wa ta'dilnya dengan harakat, yang mana ini mengisyaratkan atau memberikan kabar kepada kita mengenai apa hukum mereka terhadap perawi. Wa aghlabu ma yujadu tafsirul muradi bitilkal harakati an tariqi talamizi ulaikal a'immah li hudurihim tilkal majalisil ilmiyah allati sadarat fiha. Dan mayoritas, ya, penafsiran yang berkenaan dengan gerakan-gerakan tersebut, mayoritas penafsirannya itu diambil dari murid-murid si guru tersebut, ya, di mana mereka hadir di majelis yang bersangkutan, di mana si guru berisyarat dengannya atau di mana guru mengungkapkan jarh wa ta'dilnya dengan harakat. Jadi yani si murid ini hadir di situ sehingga dia tahu apa yang diinginkan oleh gurunya. Wa qad yufassiru hal hufadhu zaud tatabbu'i wal istiqra. Namun terkadang juga harokat mereka ditafsirkan oleh sebagian ulama ufad yang memiliki keahlian dalam tatabu wal istiqra. Nah, maka di sini beliau menyebutkan dua referensi cara mengetahui makna harokat seorang imam. Cara yang paling sering, dan ini yang paling diwaki di lapangan, yang paling sering digunakan oleh para ulama, adalah dengan mencari tahu tafsir sahabat, tafsir murid-muridnya. Dan yang kedua, kalau enggak ada tafsir murid-muridnya, maka para a'immah mentansis. Para ulama a'immah yang zau at-tatabbu' wal istiqra' mentansis bahwasanya maknanya gerakan seperti ini adalah ini. Baik, contohnya wa min tilkal harakat awwalan tahrikul aidi, ya, menggerakkan tangan. Qala Ali ibn al-Madini rahimahullah, Ali ibn al-Madini rahimahullah, sami'tu Yahya ibn Sa'id, yani al-Qattan, wa dzakara Umar ibn al-Walid asy-Syanni. Faqala biyadihi yuharrikuha ka'annahu la yuqawihi. Ya. Ibn al-Madini berkata, aku mendengar Yahya bin Ma'in sedang menyebutkan Umar ibn al-Walid asy-Syanni. Maka dia pun berkata dengan tangannya menggerakkannya. Mungkin, ya Allah, Allah, mungkin maksudnya seperti ini, ya. Ya, mungkin maksudnya seperti ini. Ka'annahu la yuqawihi. Kayaknya dia tidak menguatkan riwayatnya. Ini kayak dianggap tidak. Ya. Faqala aliyun fastarja'tu ana. Maka Ali bin al-Madini istirja, fastarja atau ana, ya, fastarja atau ana, yani mungkin dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja, ya, Istrija, ya ini karena menurut Ali bin Madini, Umar bin Walid Asy-Syanni ini rawi yang makbul, bisa diterima hadisnya. Tapi ketika Ibnu Al-Qattan menggerakkan tangannya seperti ini, seakan-akan dia melemahkannya, maka Ibnu Madini istirja, yakni mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Faqala malak, maka Al-Qattan berkata, kenapa kamu istirja? Qultu idza harrakta yadaka faqad ahlaktahu indi. Ya. Naam. Saya menjawab, saya istirja dikarenakan engkau wahai guruku, jika engkau sudah menggerakkan tanganmu seperti itu, nah, maka berarti kamu telah menghukumi al-halak pada perawi tersebut bagi saya. Maksudnya apa? Menurut saya, ya, menurut saya engkau telah menghukumi dia halik, gitu. Faqad ahlaktahu indi, yani indi menurut saya engkau telah menghukumnya sebagai rawi yang halik. Nah, qala laisa huwa indi mimman a'tamidu alaihi walakinnahu la ba'sa bihi. Ya, maka Al-Qattan berkata, dia ini, yakni Asyan ini, bukan rawi-rawi yang bisa dalam level saya, yakni dalam timbangan saya, dalam kriteria saya, bukan rawi yang saya mau pakai berhujjah. Ya. Namun dia tidak masalah la ba'sa bihi. Ya, dan Yahya bin Said Al-Qattan rahimahullah ma'ruf termasuk rawi yang mutasyaddid, termasuk imam yang mutasyaddid dalam jarh wa ta'dil. Termasuk imam yang mutasyaddid dalam jarh wa ta'dil sehingga beliau tinggi kriterianya, standarnya tinggi. Makanya kata beliau, bagi saya syan ini la tamidu alaihi tapi la ba'sa bihi. Ya. Nah. Summa qala rahimahullah saniyan tahrikur ras. Menggerakkan kepala. Qala Abdullah bin Ali bin Al-Madini, ai ibnu Ali bin Al-Madini. Nah, putra dari bin Al-Madini. Su'ila Abi an Suwaid Al-Ambari, faharraka ra'sahu wa qala laisa bi syai'. Nah, mungkin faharraka ra'sahu, yakni ke kanan dan ke kiri menggeleng, menggeleng gini ya. Faqala laisa bi syai'. Dia tidak ada apa-apanya. Nah, karena ini yang ma'ruf kalau menggelengnya, kalau menafikan sesuatu ya, dia menggeleng. Ini yang ma'ruf. Nah, Allahu a'lam. Ini tahrikur ras. Thumma qala rahimahullah tahmidul wajah. Qala Ali ibn al-Madini rahimahullah sa'altu Yahya ibn Sa'id an Saif ibn Wahab fa hammada Yahya wajhahu wa qala kana sayfun halikan minal halikin. Naam. Apa makna hammada tahmid? Qala Ibn Mandur di bawah, fulanun hamidul huad fil ghadabi idza fasada wa taghayyara adawatan. Wa fu'adun hamid wa nafsun hamidah tanfiru min asy-syai'i awwala ma tasma'uhu wa tamahhadar rajul tuhawwilu min syai'in ila syai'. Naam. Jadi bermakna apa? Bermakna perubahan. Tahmidul wajah yakni wajahnya tiba-tiba berubah. Kata beliau fulanun hamidun hamidul fuad. Ibnu Manzur berkata kalau dikatakan kalau ada ungkapan dalam bahasa Arab dikatakan hamidul fuad, hatinya itu hamid, yani fil ghadab. Ya, dia sedang marah. Ya. Ini ungkapan kepada seorang ketika dia sedang marah. Idza fasada wa taghayyara, kalau apa hatinya fasada di sini maksudnya mungkin lagi marah, wa taghayyara dan berubah, ada watan karena rasa permusuhan. Fuadun hamid wa nafsun hamidah. Nah, ini muannasnya hamidah. Nah. Maknanya adalah dikatakan fuad ataupun nafsun hamidah kalau hatinya itu jiwanya itu menjauhi sesuatu pertama kali dia mendengarnya. Ini yani, apa langsung dia menjauhinya. Wa tamahhadar rajul yani si rajul ini tahawwala min syai' ila syai', berubah keadaannya dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, jadi makna tahmidul wajah yani wajahnya seketika berubah. Iya. Maka Ibnu Madini berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengenai Saif Ibn Wahab. Maka wajahnya Yahya tiba-tiba berubah. Ya. Wa kana saifun halika minal halikin. Ya, dikatakan apa? Bahwa Saif ini termasuk halika minal halikin. Yani beliau tidak menyukainya. Sehingga wajah beliau berubah. Nah, dia ini adalah halik minal halikin. Taib. Takallahal wajah. Takallaha disebutkan di bawah al-kuluh takasyur min abus. Yani abus bermuka masam ya, bermuka masam. Enam. Sama berubah wajahnya. Enam. Qala al-Barza'i rahimahullah dzakartu li Abi Zur'a Amr ibn Utsman al-Kilabi fakallaha wajhahu wa asa'a sana'a alaihi. Yani Abu Al-Barza'i berkata, aku menyebutkan Amr bin Utsman ini al-Kilabi kepada Abu Zur'a, maka wajahnya musam, kemudian apa namanya? Apa asam wajahnya? Kemudian apa? Apa wajahnya masam, kemudian dia wa asa'a sana'a alaihi. Yani dia menyebutkan keburukannya, ya, bahwa rawi ini tidak bisa dipakai berhujjah. Khamisan al isyaratu ila lisan, menunjuk ke lidah, si alim menunjuk ke lidah. Wa min dzalika anna al barza'iyya sa'ala Abu Zur'ah an Rabah ibni Abdullah fa qala kana Ahmad ibn Hanbal yaqul wa ashara Abu Zur'ah bi yadihi ila lisanihi ay annahu kadzdzab. Subhanallah, ya. Kata al barza'i rahimahullahu taala, Abu Zur'ah, atau saya Abu Al-Barzai pernah bertanya kepada Abu Zur'ah mengenai Rabah ibnu Abdullah. Maka beliau menjawab, Abu Zur'ah menjawab, Ahmad bin Hanbal, ya, dia berkata begini. Ya, jadi dia berkata, kemudian Abu Zur'ah menunjukkan jarinya ke tangannya. Aik, kata Al-Barzai, maksudnya dia adalah kadzab. Jadi lihat apa namanya, bagaimana waraknya Abu Zur'ah rahimahullah. Ya, hatta beliau menukil ucapannya Ahmad pun apa namanya, beliau tidak mau. Ya. Menuduh kepada apa, menyatakan seorang itu kadzab, ya, walaupun betul, ya, tapi lihat waraknya mereka para ulama dari mengucapkan kata-kata yang apa agak ini kepada seorang muslim. Tentunya dia tetap memberikan nasihat, cuman beliau tidak mau mengucapkan kata itu, ya, mungkin pada momen ini, ya. Jadi beliau mengatakan Ahmad bin Hanbal berkata, nah, gitu aja, Ahmad bin Hanbal berkata tentangnya, nah, sekedar nunjuk begini ke lidahnya, dia mungkin dia julurkan lidahnya, kemudian dia tunjuk. Ya, Al-Barzai mengatakan maksudnya adalah bahwa dia ini kadzab. Bahwasanya Imam Ahmad berkata dia itu kadzab, gitu maksudnya. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, ini selesai walillahilhamd al-fasl awal berkenaan dengan ibarati al-jarhi apa ma'ani ba'd ibarat al-jarhi wa ta'dil. Tsumma qala rahimahullahu taala al-fasl tsani maratibu al-fadil jarhi wa ta'dil. Maratibu al-fadil jarhi wa ta'dil. Qala rahimahullah maratibul jarhi wa ta'dil. Tingkatan-tingkatannya al-jarhi wa ta'dil. Nah, dan ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa ini termasuk perkara yang penting. Ya, termasuk perkara yang penting. Ya, termasuk perkara yang penting di mana pengetahuan ataupun hukum terhadap suatu lafaz, ya, setelah kita ketahui apa maknanya, nah, kita harus tahu di mana maratibnya. Karena lafadz-lafadz jarh wa ta'dil, kalau belum ditahu mananya, kita nggak jelas kita masukkan lafadz ini ke jarh atau ke ta'dil. Nah, setelah kita mendapatkan kejelasan ini lafadz ini jarh ataukah lafadz ini adalah ta'dil, maka langkah yang kedua adalah menetapkan di mana maratibnya. Di mana apa maratibnya. Dan secara umum maratibul jarhi wa ta'dil, ya, secara umum maratibul jarhi wa ta'dil, kalau kita mau kelompokkan masing-masing jarh wa ta'dil, secara umum yang memberikan dampak signifikan cuma dua. Ya kan, kalau tingkatan ta'dil itu fi maratibis siqat atau fi maratibi apa hasanul hadis, ya, sementara dhaif imma dia fi maratib dhaifun fi syawahid atau dhaifun laisa la yasluhu fi syawahid. Itu aja secara umum yang signifikan, kan, karena itu yang memberikan dampak hukum, ya, siqat beberapa maratib, tapi intinya bagaimanapun maratibnya semuanya apa siqat. Hasan juga ada dua atau tiga maratib. Secara umum semuanya hasan. Di tingkatan manapun dia hasan. Do'if juga yang fisyawahid juga beberapa meratib. Yang manapun dia di situ, secara umum dia do'if fisyawahid. Demikian pula do'if yang layas luhu fisyawahid. Al-jarah yang layas luhu menyebabkan rawinya itu do'if layas luhu fisyawahid. Maka ini juga tidak terlalu signifikan. Dimanapun dia ditolak riwayatnya secara mutlak. Nah, tapi bukan berarti, ya, bukan berarti sesimpel itu. Ya, kita di sini mengatakan yang signifikan. Ya. Namun bukan berarti tidak perlu mengetahui maratib detail. Maratib apa? Detail dari setiap perawi. Ya, di mana siqat lahu maratib, ya, laha maratib, dhu'afa juga punya maratib. Tetap butuh dan penting untuk diketahui terutama dalam kasus apa namanya? Ta'arud. Ketika terjadi apa? Ikhtilaf dan ta'arud antara riwayat. Kadang sama-sama siqat, kadang sama-sama do'if, sama-sama hasan, tapi kita bisa melihat tingkatannya apa maratib dia di sesama perawi sikot, ya sama-sama sikot, tapi yang satunya lebih tinggi derajatnya, maka dia dirajihkan dalam ta'aruf wal ikhtilaf. Nah, Allahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala maratibul jarh wa ta'din. Iyatana Abdurrahman ibnu Mahdi, afan Abdurrahman ibnu Abi Hatim بتقسيم مراتب الجرح بتقسيم مراتب الجرح والتعديل ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة وتصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل راو. Ibn Abi Hatim rahimahullahu taala punya perhatian besar dalam apa, beliau itina ya, punya perhatian dan beliau merealisasikan hal tersebut dengan membagi maratibul jarhi wa ta'dil. Kemudian para ulama yang datang setelahnya kemudian ikut ya menambahkan atau menulis juga dalam masalah ini dengan cara mereka menghimpun lafaz-lafaz yang masyhur kemudian ditasnif, dibagi-bagi berdasarkan maratib yang dengannya nampak derajat setiap perawi. Fa mimman takallama fi dhalika Ibnu Shalahi wal Dhahabi wal Iraqi was Sakhawi wa haitsu takallama kullu minhum bihasab ijtihadihi. Di mana di antara ulama yang berbicara mengenai taksim ini adalah Ibnu Shalah dan seterusnya disebutkan di sini Az-Zahabi al-Iraqi as-Sakhawi, nam di mana setiap orang berbicara sesuai dengan ijtihadnya. Wa qad auda al-Hafiz Ibnu Hajar muqaddimata kitabihi. Wa qad auda al-Hafiz Ibnu Hajar muqaddimata kitabihi Taqrib at-Tahdzib tasnifan khassan bi maratibir ruwati fi dzalikal kitab. Dan Ibnu Hajar rahimahullah telah membuat satu bab khusus dalam mukaddimah kitab Taqribut Tahdzib ya berkenaan dengan pembahasan ini maratibur ruwat. Fa amma Ibnu Abi Hatim faqad dzakara taqsiman mujmalan li maratibir ruwat wa taqsiman akhar mufassalan li maratib alfadhil jarh wa ta'dil. Adapun Abu Hatim beliau sendiri menyebutkan taksim mujmal. Taksim yang masih mujmal untuk maratibur ruwat. Dan beliau membuat taksim yang kedua secara mufassal berkenaan dengan maratib al-fadhil jarhi wa ta'dil. Nah, ini yang yang kedua ini yang dibahas di sini. Maratibu al-fadhil jarhi wa ta'dil. Nah, di sini penulis Asy-Syaikh rahimahullahu taala bersandarkan dengan taksimnya Ibnu Abi Hatim. Ya, beliau i'timad dengan taksim dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Faqala fi taqsimihi al-mujmal li maratibir ruwat. Nah, beliau memulai dari taksim yang pertama dari Abu Hatim, yakni taksim mujmal berkenaan dengan maratibur ruwat. Qala rahimahullah, yakni Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, maratibur ruwat. Fa minhum as-sabit al-hafiz al-wari' al-mutqin al-jihbiz an-naqid lil-hadith, fa hadha alladhi la yukhtalafu fihi wa yu'tamadu ala jarhihi wa ta'dilihi wa yuhtajju bi hadithihi wa kalamihi fi ar-rijal. Kata beliau rahimahullah, tingkatan yang pertama. Di antara perawi ini ada yang sabat, hafid, wari', ya, yakni agamanya memiliki adalah al-mutqin, al-jihbiz, pakar di bidangnya. An-naqid lil hadis, kritikus hadis. Maka yang seperti ini ya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, afan, la yukhtalafu fihi. Maka yang seperti ini tidak selayaknya kita berbeda para ulama berbeda tentang hadisnya. Ini yani ditolak diterima, afwan. Diterima. Enggak perlu diperselisihkan ini. Ya, yu'tamadu 'ala jarhi wa ta'dilihi. Dia bisa dijadikan kalamnya bisa dijadikan sebagai umdah, sebagai mu'tabar dalam jarh wa ta'dil. Hadis mereka juga, ucapan mereka juga terhadap perawi, ya komentar mereka terhadap perawi ini dijadikan hujjah. Di bawahnya wa minhum al-'adlu fi nafsi. Ini derajat di bawahnya. Al-adlu fi nafsihi wa minhum al-adl fi nafsihi as-sabtu fi riwayatihi as-saduq fi naqlihi al-wari'u fi dinihi al-hafidhu li hadithihi al-mutqinu fihi fadhalika al-adlu alladhi yuhtajju bi hadithihi wa yuwassaqu fi nafsihi. Nah, adapun tingkatan yang kedua sama seperti yang pertama sebenarnya, cuman perbedaannya mereka bukan naqidun lil hadis, mereka bukan kritikus hadis, ya. Secara umum sama seperti di atas dalam hal individu kemampuan dia dalam periwayatan sama. Lihat ya, al-adl fi nafsihi, sabat dalam riwayat, soduk dalam nakal, al-wari' dalam agama, ya al-hafidh li hadithihi, al-mutqin fihi. Dia mutqin. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama an-naqidul hadis. Mereka kritikus hadis, sehingga paham hal-hal yang berkenaan dengannya. Kalau yang kedua ini adalah rawi siqat secara umum, tapi dia tidak punya ilmu tentang jarh wa ta'dil, tidak punya ilmu tentang ilal, ya. Tapi dia siqat. Nah, ini derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, wa minhumus saduqul wari'us sabtu alladzi yahimu ahyana wa qad qabilahu al-jahabithu an-nuqqat fa hadza yuhtaju bi haditsihi. Nah, derajat yang ketiga, ya siqah asalnya, tapi dia kadang-kadang keliru. Kalau tingkatan yang kedua, apa namanya? Ya, maksudnya di sini tidak, bukan dikatakan tidak mungkin keliru yang kedua, tapi dianggap tidak ada. An-nadiru la hukma lahu. Kesalahan dia nadir sehingga tidak diperdulikan, yakni tidak dihukumi. Tidak dianggap, dianggap tidak ada. Nah, adapun yang ketiga, ini ada kesalahannya. Ini yang dikatakan bahwa kadang rawi siqat melakukan kekeliruan. Ada. Ahyanan. Nah, namun hadisnya tetap diterima oleh al-jahabi dan nuqad. Maka ini juga dipakai berhujjah hadisnya. Jelas ya? Nah, adapun asal orangnya, soduk luari as-sabat. Nah, kemudian derajat yang keempat, ya. Wa minhum as-saduqul wari'u al-mughaffalul ghalibu alaihi al-ghalibu alaihi al-wahm wal-khata'u wal-ghalat was-sahu. Fahada yuktabu hadithuhu min hadithihi at-targhib wat-tarhib waz-zuhdi wal-adab wa la yuhtajju bi hadithihi fil halali wal haram. Lihat Ibnu Abi Hatim rahimahullah, kata beliau, di antara mereka ada rawi yang saduq al-wari', tapi dia mughaffal. Jadi secara umum dia memiliki adalah as-saduq al-wari', ini adalah. Adapun adalahnya, adapun bobotnya, dia apa namanya al-mughaffal. Iya, al-ghalibu alaihi, yang kebanyakan hadisnya itu waham, khata, ghalat dan semacamnya. Iya, yakni rawi-rawi ad-du'afa. Yang dimaksud di sini rawi-rawi apa? Ad-du'afa. Bagaimana menyikapi rawi-rawi ad-du'afa, kata Ibnu Abi Hatim, yang seperti ini ditulis hadisnya dalam targhib dan tarhib, zuhud dan adab. Ya, perhatikan, menunjukkan zahir dari kalam Ibnu Abi Hatim bahwa rawi-rawi do'if seperti ini dituliskan hadisnya dalam targhib, tarhib, zuhud dan adab dan diamalkan. Dan bisa dipakai beramal dalam masalah targhib, tarhib, zuhud dan adab. Sementara dalam masalah halal dan haram, la yuhtaju bihadisihi fil halali wal haram. Jelas ya? Dan ini ma'ruf. Ya, Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, ayah beliau Abu Hatim punya kitab az-zuhud. Nah, punya kitab az-zuhud. Datang orang belakangan yang menerapkan semua standarisasi hadis sahih, ya, ke semua jenis permasalahan dalam agama, sampai dalam masalah zuhud dan targhib atau tarhib. Ada orang yang mentahqiq kitab zuhudnya Abu Hatim, dia lemahkan 60% hadis di dalamnya. Dikatakan ini doif, tidak bisa dipakai beramal. Iya. Jelas ya? Jadi isinya tinggal 40% kata yang bisa diamalkan. Subhanallah. Ya kan? Siapa dia? Ini jahil terhadap manhajiyahnya para ulama, mutaqaddimin. Abu Zura, ya kan? Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah mengarang kitab az-zuhud. Ibnu Mubarak punya kitabul jihad. Ya, para imamatul hadis. Kemudian datang orang belakangan mengatakan doif. Dari bisa dipakai beramal. Nah, ini jahil terhadap manhajiyah mereka. Ya, sudah ma'ruf bahwa di kalangan ulama mutaqaddimin mereka beramal dengan hadis doif dalam fadhail amal, dalam zuhud, ya, dalam apa namanya? Disebutkan di sini. 6 dalam adab. 6. Bahkan dalam sirah. Karena setiap disiplin ilmu itu memiliki kaidahnya tersendiri. Setiap disiplin ilmu memiliki apa? Kawaidnya tersendiri. Nah, kalau kawaid dalam mustalahul hadis mau diterapkan dalam ilmu-ilmu yang semacam ini, ya tadi jadinya akan ya melemahkan ya, apa akan menghabisi isi-isi kitab hadis para ulama yang mana mereka ini ya siapa Abu Hatim, siapa Ibnu Mubarak? Ya, mereka bukan orang tidak tahu bahwa ini hadis do'if atau hadis ini. Ya, tapi demikianlah manhajiyah mereka dalam hadis. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Taib, qala rahimahullahu ta'ala, fal martabatul ula, tingkatan yang pertama, yang kelima. Khamisun, wa khamisun qad alsaqa nafsahu bihim, wa dalla sahabainahum, mimman laysa min ahli sidqi wal amana. Adapun yang ketiga, dia telah mengikutkan dirinya kepada mereka. Ya. Dan dia mentadlis di tengah-tengah mereka. Ya, di mana dia ini bukan ahli sidqi wal amanah. Yani hum di sini raf zahirnya kembali kepada tiga maratib yang pertama. Yani dia mentadlis, ya. Seakan-akan dia apa? Seakan-akan dia bersama atau masuk dalam tabaqat mereka. Wa man qad dhahara lin-nuqadi al-ulama'i bir-rijali ulil ma'rifati minhumul kadhib. Fahada yutraku hadisuhu wa tutrahu riwayatuhu. Ini kadzab yang dimaksud di sini. Di maratib yang kelima, ya al-kadzab, maka ini ditinggalkan hadisnya dan dibuang. Di yang kelima ini dua maratib ya. Satunya di tingkatan yang dia tidak punya sidik, tidak punya amanah, seperti misalnya muttaham bil kadzib ataukah fasik dan semacamnya. Dan termasuk dalam tabaqat kelima ini, man qad dhahara lin nuqad al ulama bir rijal ulil ma'rifah minhumul kadzib, orang yang kedapatan berdusta. Nah, ini juga masuk dalam tabaqat yang kelima, maka ini semua ditolak riwayatnya. Qala rahimahullahu taala fal martabatul ula khassun khassatun ya khassatun bil aimmati wal maratibul ukhra li sair riwayat. Nah, kata Syekh rahimahullahu taala, adapun tingkatan yang pertama, inilah aimmah. Inilah yang berkomentar dalam masalah jarh wa ta'dil. Ya, yang ahli ilal. Mereka inilah yang kritikus hadis. Adapun empat maratib lainnya itu rawi secara umum. Ya, rawi secara umum. Dan rawi siqat itu banyak, tapi nuqadul hadis, kritikus hadis ini terhitung bagai jari. Summa qala Syekh rahimahullah, summa qassama maratib al-fadhil ta'dili ila arba'i maratib hiya. Kemudian Abu Hatim memberikan penafsir apa menyebutkan maratib al-fadhil ta'dil. Disebutkan sebelumnya beliau mentafsil dalam hal ini. Ada empat tingkatan ta'dil, hiya idza qila lil wahidi innahu thiqatun aw mutqinun sabatun fa huwa mimman yuhtaj bi haditsihi. Kata Abu Hatim, kalau ada satu perawi, seorang perawi dikatakan padanya siqa atau mutqin, sabat, maka yuhtaju bi hadisihi. Sa'anian wa idza qila lahu innahu saduq au mahalluhu sidqu au la ba'sa bihi fa huwa mimman yuktabu hadithuhu wa yunzar fihi wa hiya al-manzilatu tsaniyah. Kalau ada perawi dikatakan saduq atau mahalluhu sidq atau la ba'sa bihi, maka dia ditulis hadisnya ya. 6 dan di yunzaru fihi. Ya. Diperhatikan maksudnya di sini zahirnya wallahu a'lam bissawab. Ini fi martaba dhaif fi syawahid. Dhaif fi syawahid karena dikatakan yuktabu hadis wa yunzar fihi. Yani hadisnya ini rawinya ini ditulis hadisnya tapi enggak langsung diterima, cukup tapi di yunzar. Yunzar yati yani dicari apakah ada syawahid atau mutabaat. Wahia al-manzilatu tsaniyah. Dari ini manzilah yang kedua. Manzilah yang kedua. Salisan wa idza qila syaikhun fa huwa bil manzilati tsalisah yuktabu haditsuhu wa yunzaru fihi illa annahu duna tsaniyah. Kalau ada yang mengatakan atau perawi dikatakan syaikh, maka dia di tingkatan ketiga, sama seperti tingkatan kedua, yakni ditulis dan dicek hadisnya, dilihat apakah ada mutabaah wa syawahid, ya, namun derajatnya di bawah yang kedua. Rabian wa idza qila salihul hadits fa innahu yuktabu hadithu lil itibar. Nah, kalau dikatakan salihul hadis, maka hadisnya ditulis untuk itibar. Baik. Labas. Jadi tingkatan yang kedua ini dan tingkatan yang ketiga, adapun tingkatan yang kedua, saduq mahalluhu sidq la ba'sa bihi, ini kata beliau yuktabu hadithu wa yunzar. Nah, di sini makna nazar di sini wallahu a'lam bissawab, setelah kita lihat di poin yang keempat lil itibar. Makna yundaru di sini bukan bermakna itibar berarti ya, karena di sini di tabaqat yang keempat disebutkan itibar. Ya. Yeah. Jadi zahir mananya yundaru fihi yakni tetap diamalkan hadisnya, ya. Yeah. Ditulis hadisnya dan diamalkan, namun tingkatannya di bawah al-mutqin. Enggak bisa dipakai enggak dikatakan yuhtaju hadisu. Cuman dikatakan di sini ditulis hadisnya wa yundaru fihi dan dilihat padanya. Ya. Yeah. Dipertimbangkan, namun isyarat kepada ini derajat atau martabah as-saduq atau martabah hasanul hadis. Kemudian yang ketiga syekh, ini syekh sebagaimana disebutkan oleh para ulama dia adalah adana maratibi at-ta'dil. Ya, sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini adana maratibi at-ta'dil, yaitu syekh 6. Kemudian yang keempat salihul hadis, ini yuktabu hadithu lil itibar. Yuktabu hadithu lil itibar, yani untuk syawahid wal mutabaat. Baik. Qala rahimahullahu taala wa la ta'arudu baina ma dzakarahu fi maratibir ruwat anna as-saduq al-wari as-sabta alladhi yahimu ahyana wa qad qabilahu al-jahabidhu an-nuqqad yuhtaju bi haditsihi wa baina qawlihi wa idza qila lahu saduqun aw mahalluhu as-sidq aw la ba'sa bihi fa huwa mimman yuktabu haditsuhu wa yundaru fihi. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak ada perbedaan, tidak ada ta'arud antara ucapan penulis, ucapan Ibnu Abi Hatim di martabah yang ketiga dari maratibur ruwat. Lihat di martabah yang ketiga, wa minhumus saduq alwari as-sabt alladhi yahimu ahyana. Ini berarti apa namanya? Qad qabilahul jahabidatun nuqqat fa hadza yuhtaju bi haditsihi. Ini penyebutan saduq. Ini dia dari sisi adalah saduq. 6. Dari sisi adalah apa? Saduq. Dari sisi enam babat dikatakan apa? Alwari as-sabat. Afwan, adalahnya as-saduq alu as-saduq alwari, sementara babatnya adalah as-sabat. 6. Yahimu ahyana. Ya, sesekali dia salah. Ya, di sini kata penulis rahimahullah taala, jangan sampai ada yang berpikir bahwa terjadi taarud antara ini, yakni di maratibus saduq ini, maratibu hasan, dengan di martabah yang kedua di maratibu al-fadil jarh wa ta'dil. Karena ketika di maratibul jarh wa ta'dil beliau menyebutkan saduq mahalluhu sidq, tapi disebutkan derajatnya yuktabu hadithuhu wa yundar fihi. Sementara di martabah ketiga di maratibur ruwat, bahwa yang saduq itu yuhtaju bi hadisihi. Jadi yang pertama disebutkan yuhtaju, tapi di sini disebutkan apa? Yuktabu hadithuhu wa yundar. Kata beliau tidak ada taarud antara hal ini. Wa dzalika li umur. Ini apa, ada beberapa alasan. Awalan li'anna al-ihtijaja biman dzakarahu fi maratibir ruwat muqayyadun biman qad qabilahu al-jahabidatun nuqqad. Jelas ya, jadi iskalnya di sini adalah ketika beliau menyebutkan maratibur ruwat di martabah yang ketiga dikatakan saduq saduqun wari', kemudian sabat, ya dia yahimu apa namanya, yahimu ahyana, kemudian dikatakan yuhtaju bi hadisi, dipakai berhujjah hadisnya. Tapi ketika menyebutkan alfat maratibul jarhi wa ta'dil, dikatakan kalau ada seorang perawi dikatakan saduq, maka hadisnya yuktabu hadithu wa yundaru fihi. Nah, ini yang terkesan ta'aruf. Karena ketika menyebutkan maratib ruwat, beliau mengatakan rawi semacam ini yuhtaju bi hadisi, sementara ketika menyebutkan maratib alfat, tidak dikatakan yuhtaju, tapi yundaru. Ya, yuktabu wa yundaru. Padahal sama-sama saduq. Kata beliau tidak ada ta'arud antara ini, antara keduanya. Mengapa? Nah, ada beberapa alasan. Kata beliau karena ihtijaj yang dimaksud, yang tersebut dalam maratibur ruwat poin yang kedua ya. Apa, afwan, martabah yang ketiga maksud saya. Martabah yang ketiga. Karena ihtijaj yang tersebut dalam maratib ar-ruwat itu muqayyadah. Itu tidak mutlak, melainkan muqayyad dengan apa? Bahwa al-jahabidah an-nuqad telah menerima hadisnya. Yani semua hadis-hadis dia yang diterima oleh an-nuqad, maka yuhtaju bihi. Menunjukkan hadis-hadis dia yang tidak diterima oleh an-nuqad, itu yang dimaksud di sini, yuktabu harithuhu wa yundaru fihi. Jadi tidak ada pertentangan. Sanian wa li'annahu qad sarraha fil ula bil ihtijaj wa fi salihil hadis hiya al manzilatur rabi'ah bi annahu yuktabu harithuhu lil i'tibar. Fabaqiyatil martabatani tsaniyah was-tsalitsah mahallu nadhar wa la syakka anna man qabilahu al-jahabidatun nuqqat min ahlihima lil-ihtijaji min ahlihima lil-ihtijaj fa huwa mimma yuhtaju bi haditsihi wa innama yu'rafu qabulu qabuluhum lahu bitatabbu'i aqwali ahli an-naqdi fi ar-rawi min jihati tawthiqihim lahu aw min jihati tashihihi mutahsinihim lima tafarrada bihi. Kata beliau alasan yang kedua kenapa tidak ada ta'aruf, ini sebenarnya pengembangan dari alasan yang pertama, dijelaskan ya, alasan yang pertama. Dikarenakan di martabah yang pertama, yakni dari maratib al-fadil jarhi wa ta'dil, yaitu siqatun mutqinun sabat, beliau telah mentasri bahwa itu bil ihtijaj. Fi maratib apa? Fi maratib al-ihtijaj. Di martabah yang pertama. Wa fi salihil hadis, yakni martabah yang keempat, salihul hadis dikatakan, yuktabu harithuhu lil itibar. Berarti yang satunya di tingkatan yang pertama ihtijaj muhtajun, dan di tingkatan yang keempat ini lil itibar, yakni dhaifun fi syawahid. Nah, maka tersisa martabat dua dan yang ketiga. Ya, dua dan ketiga dalam maratib al-fadil jarhi wa ta'dil. Dua dan yang ketiga ini mahallun nadhar. Mahallun nadhar. Yakni bisa dihasankan, bisa didhaifkan. Kata beliau, wala syak, dan tidak diragukan. Rawi mana saja yang berada pada dua tabaqat ini, dua dan yang ketiga, kalau diterima oleh al-jahabidha an-nuqad, Ya, dan dipakai berhujjah fahuwa mimma yuhtaji bihadisihi. Maka dia termasuk rawi yang diterima hadisnya, yakni masuk dalam martabah al-ihtijaj, tapi di bawah tingkatan yang pertama yakni saduq, dia hasanul hadis maksudnya. Hasanul hadis. Ya. Adapun cara mengetahui kalamnya al-jahabidah terhadap mereka, ya tentunya cara mengetahuinya dengan tatabbu', menelusuri akwal mereka terhadap perawi, ya, tausiknya mereka, atau apa namanya, apakah mereka mentasih hadisnya atau mentahsin, menghasankan hadis-hadis yang dia tafarrud dengannya. Kemudian yang terakhir salisan, annal hafidh ibn salah qad allaqa ala hukmi ibn abi ala hukmi ibn abi hatimin haitsu qala fa huwa yuktabu hadithuhu wa yundaru fihi biqawlihi hadza kama qal li anna hadhihi al-ibarat la tushiru bi syarihati dabbat fa yundaru fi hadithihi wa yuhtabaru hatta yu'rafa dabtuhu. Ibnu Salah memberikan ta'liq kepada kalamnya Ibnu hukumnya Ibnu Abi Hatim, yakni ini untuk martabah kedua, ya, dan juga bisa masuk martabah yang ketiga, dua dan yang ketiga, yaitu ditulis hadisnya dan yunzur, kata Ibnu Salah, hadza hadza kama qal. Ya. Demikian, ini apa yang beliau katakan ini benar. Karena ibarat ini, yakni yuktabu hadis wa yunzur, ini tidak memberikan apa namanya? Isyarat, tidak memberikan isyarat akan persyaratan dhabt. Iya. Akan persyaratan apa? Dhabt cuma dikatakan ditulis dan dipertimbangkan hadisnya. Maka menyikapi rawi-rawi seperti ini, yundaru fi hadisi, harus dipertimbangkan dan dilihat qara'innya. Wa yukhtabar, diuji apa namanya? Perawinya untuk diketahui sejauh mana apa? Dhabtnya. Yani bisa jadi dia masuk dalam tingkatan hasan, ya, sahih atau hasan, atau mungkin di apa masuk dalam tingkatan di bawahnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Masih kalamnya Ibnu Salah ya, afwan. Wa illam yustawfa an-nadhar wa illam yustawfa an-nadharu al-mu'arrif li kauni dhalika al-muhaddith fi nafsihi dhabitan mutlaqa wa ihtajna ila hadithin min hadithihi i'tabarna dhalika al-haditha wa nadharna hal lahu aslun min riwayati ghairi. Nah, kalau tidak belum terpenuhi apa namanya nazar yang baik, yakni penelusuran dan penelitian yang baik terhadap hadis-hadisnya yang bisa memberitahukan kepada kita ya tentang keadaan dhabt perawi tersebut secara mutlak, maka kita ihtajna, kita membutuhkan ya kepada hadisnya. Ya, kita mengambil hadisnya, kemudian kita itibar, kita cek hadis tersebut, kita lihat apakah hadisnya punya asal dari riwayat siqat yang lain atau tidak. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nattai bihadzal qadar wal ilmu indallah, nasallallahu taala yuallimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadir alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.